Beralih ke dalam negeri, dari final Piala Kemerdekaan, PSMS Medan keluar sebagai juara meski hanya bermain dengan 10 orang. Ayam Kinantan menang 2-1 atas Persinga Ngawi. Pada laga yang berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya, PSMS sempat tertinggal lebih dulu melalui sebuah serangan balik. Jeffrey Kurniawan membawa Persinga unggul 1-0 pada menit 27. Pemain PSMS Asrul Risa Hondua harus diusir wasit karena melanggar Jeffrey Kurniawan. Bermain dengan 10 pemain tak menghalangi PSMS Medan untuk tampil agresif. Perjuangan PSMS untuk mencetak gol akhirnya membuahkan hasil pada menit 63 lewat tandukan Aldino Herdianto. PSMS mengunci kemenangan di menit akhir pertandingan lagi-lagi melalui sundulan. Kali ini Suhandi yang menanduk bola sehingga kedudukan menjadi berbalik 2-1 sekaligus memastikan Ayam Kinantan meraih gelar juara Piala Kemerdekaan.